subhanahu wa ta'ala segala sesuatu di tangannya dan di bawah kekuasaannya. Wa annahu huwal ladzi law syaa'a la sarafahu 'ankum. Bahwa dia Allah subhanahu wa ta'ala seandainya menginginkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan musuh-musuh kalian itu lari berpaling dari kalian, tidak menyerang kalian. Fala tatlubu kashfa amsalihi min ghairihi wala tattakilu ala siwahu hadal ma'na wa awdahahu kullal idah biqawlihi wa ma asabakum yawmal taqal jama'ani fabi idnillah. Fala tatlubu kashfa amsalihi, jangan kalian menuntut mencari kashfa amsalihi untuk mencari tahu yang serupa dengannya dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tattakilu ala siwahu, dan jangan pernah kalian bersandar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kashfa hadzal ma'na wa awdahahu kullal idah, dan menyingkap makna ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala awdahahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan dengan sekian keterangan dengan ucapannya, wa ma asabakum yawmal taqal jama'ani fabi idznillah, apapun yang menimpa kalian di hari bertemunya dua pasukan perang, yakni kekalahan yang menimpa kalian wahai kaum muslimin, fabi idznillah, semua itu karena kehendak dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-idnul kauni, dan izin yang dimaksud di ayat ini adalah idnul kauni al-qadari, merupakan takdir ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. La syar'i ad-dini, bukan kehendak syar'i yang berupa agama. Barakallahu fikum. Tapi itulah kehendak dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kekalahan menimpa kalian bukan karena Allah mencintai orang-orang kafir dan membenci kalian kaum muslimin. Tak. Bukan. Tapi ada sesuatu yang Allah inginkan di balik itu. Di balik kekalahan-kekalahan itu yang kita bahas kemarin pembahasannya, masya Allah, bahwa ketika kaum muslimin kalah dan mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi kekalahan tersebut dan keterpurukan itu, justru itu setara dengan kemenangan. Kembalinya kaum muslimin, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah kekalahan itu, dan dimaafkannya mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka lari dari peperangan, justru itu setara dengan kemenangan. Masya Allah. Dan kehendak Allah pun pada saat itu berupa kekalahan menimpa kalian, itu adalah berupa kehendak al-kauni al-qadari, bukan syar'i. Barakallahu fikum. Dalam artian bukan Allah mencintai mereka orang kafir sehingga Allah berikan kemenangan kepada mereka. La. Baik. Takdir dan kehendak Allah ini sama seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidnillah. Dan tidaklah mereka syaitan itu, bidarrina bihi min ahadin, mampu untuk memberikan kemudaratan kepada siapapun dari kalangan orang-orang mukmin, illa biidnillah, kecuali karena izin dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa takdir. Perhatikan baik-baik bahwa syaitan, jin tidak mampu berbuat apa-apa terhadap manusia ini karena levelnya lebih tinggi. Barakallahu fikum. Kecuali kalau Allah SWT telah menghendakinya, bahwa dia terganggu, bahwa dia akan disakiti, dimudharati oleh syaitan ini. Manusia ini barakallahu fikum, orang mukmin levelnya lebih tinggi daripada syaitan, jin. Harus kita yakin ini. Dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguannya. Barakallahu fikum. Selama kita memenuhi barakallahu fikum memenuhi ketentuan-ketentuan Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Seperti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat lima waktu, zikir pagi sore, barakallahu fikum. Baca ayat kursi menjelang tidur, berdoa dan berzikir setelah bangun, dan seterusnya. Ini adalah perlindungan yang luar biasa. Barakallahu fikum. Yang seseorang mungkin ketika hendak berlaku jahat, ngirim santet, sihir, atau berbagai macam yang mereka inginkan, kita telah terlindungi. Barakallahu fikum. Senantiasa ada dari Allah Subhanahu wa taala berupa malaikat yang melindungi. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biillah. Fama akhbara an hikmatihi hadzal ahadat taqdir an hikmati hadzal taqdir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang hikmah takdir ini. Hikmah di balik kekalahan ini. Barakallahu fikum. Hikmah di balik musibah ini. Ingat bahwa musibah yang menimpa kita jangan ditengok dari musibah itu sendiri. Oleh karena itu sebagian ulama justru ketika ditimpa musibah mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya bukan karena musibah itu, akan tetapi apa yang ada di balik musibah itu. Berupa pahala, derajat, ketinggian, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita melalui ujian dan cobaan itu dengan kesabaran. Coba tengok firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Pahala yang ada diperoleh setelah kesabaran ini ketika ditimpa musibah itu lebih baik daripada musibah itu sendiri. Lebih baik jauh. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim. Pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi? Sehingga jangan heran kalau dikatakan sebagian ulama mengatakan bahwa adanya kesyukuran di balik apa? Di balik musibah. Barakallahu fikum. Karena apa? Karena pahala yang dia lihat begitu besarnya. Keutamaan yang dia raih begitu besar di balik musibah itu. Subhanallah. Allah mengkhabarkan kepada kita hikmah di balik takdir ini. Wahia ayya'lama al-mu'minin minal munafiqin wa hiya ayya'lama al-mu'minina minal munafiqin ilma ayanin wa ru'yatin yatamayyazuhu fi ahad al-fariqain min al-akhar tamyizan zahira. Hikmah dari kekalahan yang menimpa kaum muslimin di perang Uhud adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat siapa yang beriman dan siapa yang munafik dengan ilma ayan, ilmu dalam bentuk kenyataan. Barakallahu fikum. Wailah Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatunya yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Barakallahu fikum. Bahkan yang tidak terjadi seandainya terjadi bagaimana kejadiannya Allah Maha tahu. Dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala Allah telah mengetahui bahwa akan terjadi kekalahan dan akan tetap dengan kemunafikannya si bulan-bulan-bulan dan tetap dengan keimanan dan ketakwaannya bahkan semakin kuat si bulan. Tapi itu masih dalam bentuk ilmu Allah Subhanahu wa taala, belum menjadi kenyataan. Pada saat terjadi betul-betul peperangan itu dan kekalahan di pihak kaum mukminin, nampaklah sudah begitu kalah kaum muslimin, sangat terang dan jelas perbedaan siapa yang mukmin dan siapa yang munafik dengan ujian itu. Barakallahu fikum. Dan dengan ujian-ujian itu, barakallahu fikum, Allah memisahkan. Dan memang sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memisahkan siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Dan orang akan mengetahuinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Allahu liyadhra al-mu'minina 'ala ma antum 'alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-thayyib." Allah tidak akan pernah membiarkan kaum mukminin jalan biasa begitu-begitu saja. Baik. Sehingga tercampur aduk antara mukmin dan munafik, tidak terbedakan mana yang beriman, mana yang tidak. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan cobaan dan ujiannya dengannya terpisahkan dan nampak siapa yang beriman dan siapa yang munafik melalui ujian dan cobaan. Nah, seperti ini. Taib ilmu ayan, Allah menginginkan ilmu taib ayan wa ru'yah. Allah melihat betul dalam bentuk kejadian. Yatamayyazuhu fi ahli al-fariqain. Terbedakan menjadi dua kelompok. Tamyizan zahiran, pembedaan yang sangat jelas. Wa kana min hikmati hadha at-taqdir takallumul munafiqina bima fi nufusihim. Dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, pada saat terjadinya kekalahan ini, berbicaralah orang-orang munafik. Dia tampakkan apa yang ada dalam dirinya. Boleh jadi selama itu dia sembunyi-sembunyi, dia menutup-nutupi. Begitu kaum muslimin kalah, dia merasa memiliki kesempatan, momen untuk dia napa, ya toh kalah, lantaran begini-begini-begini. Dia menampakkan kegembiraannya dan kesenangannya. Orang tahu, oh, katu ngana, katu itu dia. Duh, ngana. Boleh jadi selama ini kan tersembunyi. Karena Islam zahir. Islam nampak, Islam menang. Tapi begitu kalah sedikit saja, langsung keluar-keluar. Dia nampakkan, dia keluarkan semua isi hatinya. Takallamal munafiqina bima fi nufusihim. Fasami'ahul mu'minun. Bicaranya ini terdengar oleh kaum muslimin. Ini orangnya rupanya. Wa sami'u raddallahi 'alaihim wa jawabahu lahum. Dan kaum mukminin juga mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas ucapan mereka dan jawaban Allah untuk mereka. Wa'arafu mu'addan nifaqi wa ma ya'ulu ilaihi. Dan orang-orang mukmin pun tahu mu'addan nifaq, hasil dan kerja kemunafikan itu, dan ma ya'ulu ilaihi, arahnya kemana. Wa kaifa yuhramu sahibuhu sa'adat ad-dunya wal akhirah. Dan orang-orang mukmin pun tahu betapa orang-orang munafikin itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Baik. Enggak pernah senang dia, enggak pernah tenang dia. Baik, ya'udu alaihi fasadud dunya wal akhirah, kembali kepadanya kejelekan dunia dan kejelekan akhiratnya. Walillahi kam min hikmatin fi dhimmi hadhihi al-qissati fi qissatin balighatin wa ni'matin 'alal mu'minina. Sabiqa. Walillah, maka demi Allah, betapa banyak hikmah di balik kisah-kisah ini, kisah-kisah kekalahan, kisah-kisah musibah. Hikmah yang sangat agung, nikmat atas orang-orang mukmin yang begitu meliputi kaum mukminin, dari musibah itu. Wa kam fiha min tahdhirin wa takhwifin wa irsyadin wa tanbih. Dan betapa banyak dari kisah kekalahan itu, musibah itu, peringatan-peringatan. Takhwif, perkara-perkara yang menakutkan, wa irsyad wa tanbih, dan juga di dalamnya ada irsyad, arahan-arahan dan peringatan. Wa ta'rifun bi asbabil khairi wasyarr wa ma'aluhuma wa akibatuhuma. Dan pada kisah kekalahan-kekalahan itu, musibah-musibah itu, ta'rif, Allah memberikan pengertian kepada kita bi asbabil khair, tentang sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab kejelekan. Wa ma'aluhuma, dan akhir dari perjalanan keduanya dan akibatnya. Barakallahu fikum. Yakni ketika kita baik, barakallahu fikum, ketika kita biasa-biasa saja nampaknya, begitu diturunkan ujian, cobaan, musibah, kekalahan, terpisahlah sudah. Mana yang mukminnya, mana yang munafik? Yang mukminnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat, inabah, koreksi, barakallahu fikum. Koreksi diri bahwa penyebab kekalahan ini adalah karena dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Ketika ini ada pada mereka, Allah memaafkannya dan Allah akan memberikan kekuatan setelah itu. Kekuatan iman setelah itu. Barakallahu fikum. Ujian itu untuk naik tingkat. Paham barakallahu fikum? Ujian untuk orang mukmin ini adalah untuk naik tingkat. Sementara ujian itu orang-orang munafikin nampak sudah kesalahan dan kejelekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang baik, maka akhir dari perjalanannya adalah kebaikan dengan ujian itu. Dan siapa yang jelek, maka nampak pula akhir dari perjalanan mereka kejelekan dengan ujian itu pula. Thumma 'azza nabiyahu wa awliya'ahu amman qatala minhum fi sabili ahsana ta'ziyah. وادعاها الى الرضا بما قضاه لها فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم عزى نبيه. Setelah peperangan itu, setelah nampak siapa yang mukmin, siapa yang kafir, munafik, Allah memberikan azza. Azza itu adalah bela sungkawa, hiburan, takziah. Allah setelah musibah menimpa kaum muslimin dalam perang Uhud, Allah memberikan takziahnya, hiburannya. Setelah Allah memaafkan, barakallahu fikum, setelah mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada jalan untuk lebih baik setelah kesalahan dan kekeliruan kecuali tobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain kecuali itu. Baik. Mengakui kesalahan, mengakui kelemahan, mengakui kekurangan. Dan siapa yang tidak pernah salah? Siapa yang tidak kurang? Barakallahu fikum. Justru dengan kesalahan kemudian sadar, insyaallah akan lebih baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan takziah untuk nabinya dan para walinya. Amman qutila minhum fi sabilihi ahsana takziah. Untuk orang-orang yang telah terbunuh di jalannya, ya karena 70 orang lebih kurang yang mati syahid di perang Uhud, tidak sedikit. Baik. Pada sahabat lari dari medan perang, rasulnya terluka, berdarah-darah. Barakallahu fiik. Maka Allah memberikan takziah. waltafaha wa ada'aha ila ridha bima qadahu laha. Baik, dan Allah berlaku lembut untuk orang-orang mukmin dan dengannya lebih mengajak kepada keridaan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala, Allah mengatakan, wala tahsabanalladzina kutilu fi sabilillahi amwata. Dan jangan pernah kalian menyangka bahwa orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah orang mati. Tidak ada kehidupan setelahnya dan tidak ada kebahagiaan setelahnya. Bal ahyauna 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka orang yang mati syahid di Uhud, mereka adalah orang-orang hidup di alam barzakh. Di sisi Rabb mereka, mereka senantiasa diberi rezeki. Farihina bima atahum mim atahumullahu min fadli. Mereka sangat bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Walaupun nampak bahwa jasad mereka dimutilasi oleh orang-orang kufar. Dari dipotong dari mulut mereka, dipotong dari hidung mereka, dicongkel mata mereka, disayat-sayat, dihilangkan kuping mereka, sehingga sebagian di antara para sahabat tidak dikenali siapa dia karena mutilasi. Perutnya dibelah, dikeluarkan isinya. Subhanallah. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang mulia. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Mereka orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan mereka sangat yastabshirun bergembira. Barakallahu fikum. Billadina lam yahaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Berharap sangat bahwa orang-orang yang ada di belakang mereka, yang masih hidup, yang belum bergabung dengan mereka, yang belum mati syahid, semoga saja alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Barakallahu fikum. Allah khawbun alaihim walahum yahzanun, bahwa mereka tidak merasa takut dan juga mereka tidak bersedih hati. Fajama'ahum fajama'alahum ilal hayati daimati manzilatal qurbi minhu wa annahum indahu wajira'atin wa juryanir rizki al mustamir alaihim wa baruhum bima atahum min fadlihi wa huwa fawqar ridha bal huwa kamalur ridha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan untuk orang-orang yang mati syahid di Uhud ini. Fa jama'alahum ilal hayati daimah. Allah mengumpulkan mereka ke dalam kehidupan yang abadi. Manzilatul qurbi minhu, yakni kedudukan dan kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum indahu, bahwa mereka ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa jariyanur rizqi al mustamir alaihim, dan diberlakukan terus-menerus rezeki untuk mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa farhum bima atahum min fadlihi, dan kebahagiaan, kesenangan mereka dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaan. Wa huwa fawqar ridha, dan ini di atas keridaan Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa kamalur ridha, bahkan ialah kesempurnaan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa istibsyaruhum bi ikhwanihim alladziina bijtima'ihim bihim yatimu sururuhum wa na'imuhum. Dan istibsyarum, dan berbahagianya mereka dengan saudara-saudara mereka yang telah dahulu, yang telah mati barakallahu bikum lebih dahulu, dan orang-orang yang akan mati syahid belakangan nanti. Mereka sangat bergembira. Bijtima'ihim bihim yatimu sururuhum wa na'imuhum, dengan berkumpulnya mereka bersama dengan orang-orang yang mati syahid, semakin sempurnalah kebahagiaan dan kenikmatan mereka. Wastibsyaru bima yujaddidu lahum kulla waqtin min ni'matihi wa karamatihi, dan kebahagiaan mereka senantiasa terbaharui kulla waqtin, setiap waktu, min ni'matihi wa karamatihi, dari nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wadzakarahum subhanahu fi athna'i hadhil mihnah bima huwa min a'zami minanihi wa ni'amihi alaihim allati inqabalu biha kulla mihnatin tanaluhum wa baliyatin talashat fi jambi hadhil ni'mati wa minnati wa ni'mah. Wadzakarahum subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada mereka fi athna'i hadhil mihnah, di tengah-tengah ujian dan cobaan ini, bima huwa min a'zami minanihi, yang merupakan nikmat terbesar di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa ni'amihi, dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, minan di sini pemberian anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas mereka, allati in qabalu biha, yang kalau mereka mau membandingkan antara nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang menimpa mereka ini, qabalu biha kulla mihnatin tanaluhum wa baliyatin, seandainya mereka mau membandingkan antara nikmat yang Allah berikan kepada mereka dan musibah yang menimpa mereka, tala syati jambi hadhil minnati wan ni'mah, maka akan terleburkan serta tidak nampak musibah dan malapetaka yang menimpa itu di sisi pemberian dan anugerah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wala yabqalaha athar minil batta, sampai tidak nampak sedikit pun musibah dan barakallahu fikum cobaan itu di sisi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa hiya minnatuhu alaihim bi irsali rasulin min anfusihim ilaihi, yaitu minnatuhu, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya rasul kepada mereka, min anfusihim ilaihim, dari jenis mereka, untuk mereka, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitab wal hikmah, mensucikan mereka, mengajar mereka alkitab dan hikmah, wa yunqidhuhum min ad-dhalali alladhi kanu fihi qabla irsalihi ila al-huda, dan melalui rasul itu Allah SWT membebaskan mereka dari kesesatan yang sebelumnya mereka berada di dalam kesesatan itu, melalui rasulnya mereka diberi hidayah. Wa minasyaqa'i ilal falah, dan melalui rasulnya Allah membebaskan mereka dari kesengsaraan menuju keberuntungan. Wa minadz dzulmati ilan nur, membebaskan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Wa minal jahli ilal ilm, membebaskan mereka dari kebodohan menuju ilmu. Fakullu baliyatin wa mihnatin tanalul abdu ba'da husuli hadzal khairil azim lahu amrun yasirun jiddan fi jambil khairil katsir. Fakullu baliyatin, maka semua bala, bencana, semua ujian dan cobaan yang didapatkan oleh seorang hamba ba'da husulil hadzal khair, setelah dia mendapatkan hidayah, setelah mendapatkan ilmu, setelah mendapatkan cahaya, setelah mendapatkan petunjuk, setelah mendapatkan keislaman, setelah kebaikan yang besar ini, amrun yasirun jidda, bahwa cobaan itu tidak ada apa-apanya dibanding nikmat yang Allah berikan ini, fi jambil khairil katsir, di sisi kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada mereka. Kama yanalu nasu bi adal matari, kama yanalu nasu bi adal matari fi jambi ma yahsulu lahum bihi minal khair, sebagaimana apa yang didapatkan oleh orang-orang berupa sedikit ada ketidaknyamanan begitu turun hujan, mungkin mereka basah, mungkin ini, mungkin di sisi kebaikan yang sangat banyak yang dibawa oleh air hujan tersebut. Barakallahu fiikum. Mungkin kita hujan, kedinginan lah. Barakallahu fiikum. Jemuran tak kering-kering lah. Atau tidak keluar dari rumah karena hujan lah. Padahal ada kebutuhan yang sangat. Tapi di sisi lain, bahwa hujan yang diturunkan oleh Subhanahu wa taala sangat banyak kemanfaatannya. Sadar atau tidak sadar. Hamar kalau itu. Demikian sesungguhnya seorang memandang bahwa musibah yang menimpa kita ini dibanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak ada apa-apanya. Fa'alamahum bi anna sababal musibah min indi anfusih. Maka Allah SWT mengingatkan mereka bahwa musibah yang menimpa mereka itu karena mereka sendiri. Paham barakallahu'alaikum. Nikmat Allah sudah banyak. Musibah yang menimpa sedikit, ini sangat sedikit dibanding apa? Nikmat yang Allah berikan. Dan musibah yang menimpa pun itu karena dosa mereka. Barakallahu'alaikum. Wa anna bi qada'ihi wa qadarihi, dan itu semuanya karena takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Li wahidu wa yattakilu, agar supaya kaum mukminin kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yakhafu ghairahu, dan agar supaya mereka tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbarahum bima lahum fiha minal hikam li alla yataham Allah yatahimu fi qada'i wa qadarihi, wa akhbarahum bima lahum fiha minal hikam. Dan Allah mengkhabarkan kepada orang-orang mukmin, di balik musibah, di balik kekalahan itu ada hikmah-hikmah yang sangat banyak, agar supaya kaum mukminin tidak menuduh Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan yang tidak-tidak. Paham barakallahu? Yang kita pelajari di mana? Tayyib syara' kita tahawiyah. Masih banyaknya orang-orang mukmin barakallahu fikum yang menuduh Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan yang tidak dia. Barakallahu fikum. Dhannal jahiliyah. Wa liyata'arraf ilaihim bi anwa'i asma'ihi wa sifatihi. Dengan musibah yang menimpa itu, agar supaya kaum mukmin kembali mengenali Allah Subhanahu wa taala bi anwa'i asma'ihi wa sifatihi, dengan berbagai macam nama dan sifat-sifatnya. Wasallahum bima ataahum mimma huwa ajallu qadara. Wasallahum, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tasliyah, hiburan untuk mereka orang-orang mukmin, bima ataahum, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa sesuatu yang lebih bagus, lebih baik. Baik. Berbicara tentang jihad tadi, ada orang berniat dia mengikuti jihad, tapi dia berniat ingin mati syahid. Apakah niatan seperti ini benar? Sebagaimana orang berniat haji berangkat tapi ingin mati di Mekah? Oh, tidak akan sama, barakallahu fikum. Tidak akan sama. Baik. Niat mati syahid itu barakallahu fikum di antara sahabat memintanya dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia inginkan, apa yang dia niatkan. Barakallahu fikum. Bahkan mereka minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya mereka didoakan untuk mati syahid. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mendoakan mereka tapi dengan keselamatan. Allahumma sallimhum wa ghannimhum. Banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa mereka menginginkan mati syahid. Labak syahid. Barakallahu fiik. Tapi naik haji untuk mati di sana. Barakallahu fiikum. Tidak ada keutamaannya. Barakallahu fiikum. Dan tidak disyariatkan, dan tidak dicontohkan. Baik. Dimanapun orang meninggal dunia, barakallahu fiikum, selama dia orang saleh, barakallahu fikum, itulah yang terbaik untuknya. Baik. Kalau memang dia jelek orangnya, dimanapun dia mati dan dimanapun dia dikuburkan, tidak akan ada pengaruhnya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Oleh karena itu, bukan di mana dia mati atau di mana dikuburkan, tapi bagaimana dia hidup. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita ini. Baik, husnul khatimah. Mati sakitkah, mati dalam peperangankah, mati apa? Yang diinginkan itulah husnul khatimah. Bagaimana husnul khatimah itu? Husnul khatimah adalah ketika orang berada di atas agama, di atas sunnah Rasulullah SAW, istiqamah dia bagaimanapun cara matinya. Barakallahu fikum. Selama dia di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah husnul khatimah. Barakallahu fikum. Mati dalam peperangan kah, mati di atas kasur kah, Mati karena kecelakaan kah atau apakah? Karena penyakit kah? Barakallahu. Selama dia di atas sunnah, farjulahul khair. Harapkan untuknya kebaikan. Barakallahu. Harapkan untuknya kebaikan. Dan ketika orang itu tidak di atas sunnah, maka khawatirkanlah keadaan dia. La haula wa quwwata illa billah. Kita kembali barakallahu fikum wa sallahum bima a'tahum mimma huwa ajallu qadara. Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan untuk mereka. Barakallahu fikum. Bima a'tahum, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari sekian banyak kenikmatan. Mimma huwa ajallu wa ajallu qadara, dan itu merupakan sesuatu yang lebih mulia, lebih bagus. Wa 'adzamu khatara mimma fatahum minan nasri wal ghanimah. Wa'adamu khataran, dan lebih besar barakallahu fikum dari apa yang luput dari mereka dari kemenangan dan ghanimah. Barakallahu fikum. Wa'azzahum min qitalihim bima nalu min thawabihi wa karamatihi. Wa'azzahum an qitalihim bima nalu min sawabihi wa karamatihi liyunafisuhum fihi wala yahzanu alaihim falahul hamdu kama huwa ahluhu wa kama yanbaghi likarami wajhihi wa izzi jalalihi. Wa azzahum, Allah SWT memuliakan mereka, menikahkan mereka. Angkita alihim, dari memerangi orang-orang kufar, bimana lu min sawabihi, dengan apa yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin dengan berupa pahala dan kemuliaan. Liunabisuhum fihi, liunabisuhum fihi, agar supaya mereka munafasah dalam masalah ini. Wala yahzanu alaihim, dan jangan mereka bersedih hati. Atas meninggalnya orang-orang yang meninggal dalam peperangan itu. Falahul hamdu kama huwa ahluhu, maka milik Allah Subhanahu wa taala segala pujian, dan memang itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa kama yang bagi likaramihi, dan sebagaimana yang semestinya untuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan wajahnya, wa izzi jalalihi, dan keagungannya. Barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, apapun yang didapatkan oleh seorang mukmin dari bala, bencana, musibah, kekalahan, dibanding dengan nikmat yang Allah berikan, itu tidak ada apa-apanya. Kekalahan dan musibah itu pun karena dosa dan maksiat. Barakallahu fikum. Yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka lebih tinggi lagi derajatnya setelah musibah-musibah itu. Barakallahu fikum. Setelah mengakui dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan dan dosa, ketergelinciran, Allahu musta'an. Allah telah memberikan kebaikan yang sangat banyak di dunia ini, berupa tadi apa? Hidayah, ilmu, cahaya, petunjuk dan seterusnya. Baik, belum lagi di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala dekatkan dia di sisinya, karena mereka mati syahid, dan Allah Subhanahu wa taala jalankan untuk mereka rezeki-rezekinya. Barakallahu fiik. Ini termasuk di antara apa? Hikmah di balik kekalahan itu. Hikmah di balik musibah itu. Subhanallah. Jadi kita tengok bukan semata-mata musibahnya, tapi apa yang ada di balik musibah itu. Kita cukup sampai sini. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.